فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ikhwan fillah na'azzakumullah. Tidak ada seorang insan pun yang hidup di muka bumi ini melainkan dia akan melewati beberapa fase dalam kehidupannya. Ada yang melewati satu fase, ada yang dua fase, ada yang tiga fase, ada yang empat fase. Ada pula yang melewati semua fase pada kehidupan dia. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya fase kehidupan umat manusia ini terbagi menjadi lima. Fase yang pertama ialah min waqtil wiladah ila zamanil bulugh. Dari mulai dia dilahirkan dari rahim ibunya hingga usia baligh. Semenjak dilahirkan oleh ibunya sampai usia baligh. Fase yang kedua ialah min zamani bulughihi ila nihayati syababih. Dari semenjak usia baligh sampai selesai masa-masa mudanya. Ini disebut dengan zamanus syabab, masa-masa muda, masa-masa dewasa. Fase yang ketiga ialah min dzalikaz zaman ila tamami 50 sanah. Akhir usia muda disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah usia 35 tahun. Jadi fase yang kedua dari mulai dia baligh sampai penghujung masa mudanya. Penghujung masa muda usia 35 tahun. Fase yang ketiga dari mulai masa itu sampai dia genap berusia 50 tahun. Disebut dengan zamanul kuhulah. Masa-masa senja, mulai paruh baya. Fase yang keempat ialah min ba'dil khamsin ila tamamis sab'in. Wadhalika zamanu syekhuha. Dari mulai usia 50 tahun hingga genap usia 70 tahun. Ini masa tua. Dikatakan sebagai seorang syekh. Fase yang terakhir, yang kelima ialah dari mulai usia 70 tahun sampai dia wafat. Ma ba'da sab'in ila akhiril umur. Dari semenjak usia 70 tahun sampai akhir hidupnya. Fahuwa zamanul haram. Itu masa-masa bangka. Masa-masa dia tua bangka, tua renta. Ikhwan fillah na'azzakumullah, dari fase-fase tadi. Fase terbesar dalam kehidupan umat manusia dan jin ialah pada masa-masa baliknya sampai selesai masa mudanya. Fase kedua dalam kehidupannya. Kalau fase yang pertama dia masih bayi. Masih banyak diurus oleh orang tuanya. Tapi ketika dia mulai masa-masa ABG, beranjak besar, kemudian masuk usia baligh, terus sampai usia dia 35 tahun. Itu masa-masa yang paling vital dalam kehidupan seorang manusia. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala dalam risalahnya yang berjudul Tambihun Naimil Ghamir ala Mawasimil Umur, ketika menyebutkan fase yang kedua tadi, kata beliau, wa hadha huwal mausimul a'zam alladhi yaqa'u fihi al-jihadu lin-nafsi wal hawa wa ghalabatis syaitan. Musim inilah, fase kehidupan inilah fase yang paling besar pada kehidupan seorang manusia. Pada fase inilah terjadinya jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan. Wa bi siyanatihi yahsulul qurba al-qurbu minallah wa bi tafriti fihi yaqa'ul khusranul 'azim. Ketika seseorang itu menjaga usia-usia ini, menjaga fase ini dalam kehidupannya, maka dia akan dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi ketika dia menyia-nyiakan fase ini, maka dia akan mendapatkan kerugian yang besar dalam kehidupannya. Ini adalah fase-fase remaja, fase-fase kemudian menginjak dewasa. Ikhwanatina azzakumullah, oleh karena itulah banyak sekali nasihat-nasihat yang disampaikan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam kepada para sahabat yang usianya usia-usia belia, usia-usia remaja, usia-usia muda. Banyak pula upaya-upaya dari kalangan salafun salih menjadikan anak-anak muda ini tadi, anak-anak remaja ini tadi yang menginjak dewasa, menginjak remaja ini tadi, upaya untuk menjadikan mereka sebagai orang-orang yang saleh. Sebab dengan nasihat-nasihat kepada mereka, dengan upaya-upaya untuk mensolehkan mereka, akan berbuah indah di masa tua, akan berbuah yang begitu menawan di usia senja. Kondisi tua seseorang insan tidak lepas dari masa mudanya. Ketika masa mudanya, masa-masa muda yang penuh dengan ibadah, yang penuh dengan amal saleh, yang penuh dengan ilmu syar'i, maka masa-masa tuanya akan diberi anugerah oleh Allah Azza wa Jal perkara yang begitu indah. Kesehatan fisik, kenikmatan-kenikmatan duniawi, hidayah dan taufik, keistiqomahan sampai akhir hayatnya. Barakallahu fikum. Dari sini khonamtina azzakumullah, sekali lagi sangat penting untuk memberikan wasiat-wasiat, tausiah-tausiah, nasihat-nasihat secara khusus kepada yang menginjak besar, anak-anak yang muda yang usia ABG-ABG, yang mulai balig dan seterusnya sampai usia mudanya berakhir. Di antara wasiat yang disampaikan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam kepada para sahabat yang muda kala itu, ialah wasiat Rasul alaihi salatu wassalam yang ditujukan, disampaikan kepada sepupu beliau, anak paman beliau, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang dari nasihat ini, di dalamnya terdapat faedah penting, yaitu pentingnya menjaga usia muda, pentingnya menjaga masa-masa belia, masa-masa remaja, masa-masa muda, dikarenakan akan berefek pada usia senja usia tua. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya, dan beliau mengatakan hadithun hasanun sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau menyatakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari aku pernah berada di belakang Rasul alaihi salatu wassalam. Ibn Abbas kala itu masih remaja. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam berkata, ya ghulam, wahai anak muda, Inni u'allimuka kalimatin. Aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Rasul memberikan wasiat kepada Ibnu Abbas yang masih belia ketika itu. Rasul menasihati Ibnu Abbas, memberikan wejangan-wejangan, wasiat-wasiat kepada Ibnu Abbas yang masih remaja ketika itu. Ini menunjukkan pentingnya memperhatikan kaum kaula muda dengan nasihat. Menunjukkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki perhatian yang khusus kepada kaula-kaula muda. Dibimbing, dinasihati, diarahkan, dikasih tausiah yang baik. Wasiat pertama yang disampaikan Rasulullah sallallahu wasallam luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Ini yang kita ambil dalam pembahasan kita kali ini. Disebutkan kali pertama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai anak pamanku. Wahai gulam, anak yang masih muda. Ibnu Abbas, dan ini berlaku untuk semua anak-anak muda kaum muslimin, bahkan juga berlaku untuk semua kaum muslimin. Rasul mengatakan, ihfadillah, jagalah Allah. Yahfadka, Allah akan menjagamu. Ihfadillah, jagalah Allah. Tajidhu tujahak. Engkau akan mendapati Allah di depanmu. Makna riwayat ini, barakallahu fikum, dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Pengertian ihfadillah, jagalah Allah, beliau mengatakan, ya'ni ihfad hududahu wa huquqahu wa awamirahu wa nawahih. Jagalah batasan-batasan agama Allah. Jagalah hak-hak Allah. Jagalah perintah-perintah Allah. Jagalah larangan-larangan Allah. Dan pengertian menjaga ini semua ialah berislamlah, beragamalah sesuai dengan batasan Allah. Jangan melampaui batas. Tunaikan hak-hak Allah Azza wa Jalla. Yang paling mulia, yang paling besar, hak ibadah kepada Allah. Kerjakan perintah-perintah Allah. Tinggalkan larangan-larangan Allah. Menjaga batasan Allah, itu dengan cara kita berislam, kita beragama, sesuai dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah. Jangan melampaui batas. Menjaga hak-hak Allah dengan cara menunaikannya. Menjaga perintah-perintah Allah dengan cara melaksanakannya. Menjaga larangan-larangan Allah dengan cara meninggalkannya. Barakallahu fikum. Jagalah Allah dengan makna yang disebutkan tadi. Tunaikan hak Allah. Hak Allah yang paling besar atas hamba, hakul ubudiyah, hak diibadah. Kerjakan perintah-perintah Allah yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah. Tinggalkan larangan-larangan Allah yang haram-haram, yang makruh-makruh. Yang dengan itu berarti Anda telah beribadah kepada Allah, Anda telah beramal saleh, Anda telah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini berarti ya ikhwan, menjaga agama Allah. Agama itu berkaitan dengan batasan-batasan, jangan dilampaui, hak-hak Allah ditunaikan, perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Itu agama Allah, agama Islam. Jaga Allah. Ini wasiat ditujukan kepada siapa? Ibnu Abbas, yang kala itu masih muda. Kalau kita bahasakan di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, kita menyampaikan kepada anak-anak kita yang masih belia-belia, Anak didik kita yang masih belia-belia. Murid-murid kita yang masih belia-belia. Wahai anakku, jagalah Allah di masa mudamu. Wahai anakku, wahai remaja-remaja Islam, wahai pemuda-pemuda Islam, jagalah Allah di masa mudamu, di masa remajamu, di masa beliamu. Berislamlah dengan batasan-batasan Allah. Tunaikan hak-hak Allah. Laksanakan perintah Allah. Tinggalkan larangan Allah. Jagalah Allah di masa mudamu. Yahfadka. Ini pahalanya. Ini efek positifnya. Yahfadka. Allah akan menjagamu. Allah akan menjagamu. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Penjagaan Allah untuk hamba-hambanya ini ada dua macam. Ini ada dua macam. Yang pertama ialah penjagaan Allah untuk kemaslahatan duniawiyah hamba tadi. Kata beliau, hifdhuhu lahu fi masalihi dunya. Penjagaan Allah untuk hamba tadi bagi kemaslahatan-kemaslahatan dunianya, kahifdhihi fi badanihi wa waladihi wa ahlihi wa malih. Seperti penjagaan Allah pada badan orang tadi, fisiknya, anak orang tadi, keluarganya, harta bendanya. Barakallahu fiik. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah beliau menyatakan, "Ma min mu'minin yamutu illa hafizahu Allah fi 'aqibihi wa 'aqibi 'aqibih." Ma min mu'minin yamut, tidak ada seorang mukmin pun, mukmin. Tidak ada seorang mukmin pun yang mati melainkan Allah akan jaga untuknya pada keturunannya dan anak-anak keturunannya. Dua turunan ya. Juga diriwayatkan dari Muhammad Ibn Munkadir, salah seorang tabi'in. Kata beliau, "Inna Allah la yahfadhu birrajuli salih waladahu wa walada waladihi." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menjaga. Allah akan menjaga melalui orang yang soleh ini tadi. Menjaga anaknya dan putra-putra anak-anaknya. Ini penjagaan Allah di dunia. Ketika di masa mudanya, di masa remajanya, di masa kecilnya, dia betul-betul menjaga Allah. Berislam sesuai dengan batasan Allah. Selalu melaksanakan amal saleh, ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Meningkatkan iman dan takwanya. Perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Maka di usia tua nanti dia akan mendapatkan hasilnya. Bahkan yang merasakan hasilnya anak-anak dia. Bahkan cucu-cucunya. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, "Wa man hafizallaha fi sabahu wa quwwatihi hafizahu Allahu hala kibarihi wa dha'fi quwwatihi wa matta'ahu bi sam'ihi wa basarihi wa haulihi wa quwwatihi wa aqlihi." Beliau mengatakan, barang siapa yang menjaga Allah di masa mudanya, di masa kecilnya, di masa-masa dia kuat fisiknya, Allah akan menjaga dia ketika sudah tua dan melemah kekuatan dia. Allah akan beri dia kenikmatan, kesehatan pada pendengarannya, penglihatannya, kekuatan fisiknya dan akalnya. Di masa tua nanti. Beliau mengatakan, "Kana ba'dul ulama Qad jawazal mi'ata sana wa huwa mumatta'un bi quwwatihi wa 'aqlihi. Dulu ada sebagian ulama usianya melampaui 100 tahun. Ini sudah fase keberapa ya, Pak? Fase kelima yang terakhir saya, Pak. Usia dia melampaui 100 tahun, tetapi dia dikasih kenikmatan dari Allah dengan kekuatan fisik. Fisiknya masih kuat, akalnya masih lengkap. Fawathaba yauman wathbatan syadidah. Suatu hari dia melakukan gerakan-gerakannya ekstrim. Melompat dengan lompatan yang ekstrim. Ditegur dia, Pak Ustua, Pak. Nah, gitu ya. 100 tahun ya, Pak. Faqala, dia mengatakan, hadhihi jawarih hafidhnaha anil ma'asi fis sighar. Fahafidhahallahu ta'ala alaina fil kibar. Anggota badan ini kita jaga dari kemaksiatan semenjak kecil. Maka Allah Azza wa Jal menjaganya untuk kami semua di masa kami telah tua sekarang. Karena masa kecilnya masa-masa yang dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah, untuk amal saleh, peningkatan iman dan takwa, untuk ilmu dan segala macamnya, betul-betul menjaga Allah di masa muda. Di masa tuanya dapat efek positifnya. Fisiknya masih kuat, akalnya masih sehat, melakukan gerakan-gerakan yang layaknya yang masih muda. Beliau mengatakan, ini anggota badan selalu kami jaga dari kemaksiatan semenjak kecil. Akhirnya Allah menjaganya untuk kami di masa kami telah tua sekarang ini. Masih kuat. Ini bukan diet ya, Ikhwan. Ini dikarenakan ketaatan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Ibnu Rajab melanjutkan, wa aksu dhalik, lawan daripada itu, anna ba'dha salaf ra'a syaikhan yas'alun nas. Ada sebagian salaf melihat seorang yang sudah tua meminta-minta kepada orang lain, minta kemis-kemis, olasane pak, cepek pak. Faqala, maka berkata salaf tadi, inna hadza dayya'a Allah fi sigharihi fa dayya'ahu Allah fi kibarih. Pak tua ini masa mudanya dulu, masa kecilnya dulu menyia-nyiakan Allah. Tidak menjaga masa mudanya dengan ketaatan, tidak menjaga masa mudanya dengan ketakwaan. Dia menyia-nyiakan masa mudanya, menyia-nyiakan Allah di masa mudanya. Maka Allah pun sia-siakan dia di masa tuanya. Lemah fisiknya, ngemis-ngemis, jadi orang yang rendah, orang yang hina. Dikarenakan di masa mudanya, dia menyia-nyiakan Allah Azza wa Jalla. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah. Allah akan menjaga. Ini yang kali pertama ditujukan kepada yang masih muda-muda. Sebab Rasul memberikan ini wasiat kepada siapa ya, Pak? Kepada Ibnu Abbas yang masih muda, masih gulam ketika itu. Maka wahai pemuda-pemuda Islam, remaja-remaja Islam, wahai anak-anak kita, wahai anak-anak kita semua, anak kandung kita, anak didik kita, murid-murid kita, wahai pemuda-pemuda Islam, jagalah masa mudamu. Jagalah masa mudamu. Jangan kamu sia-siakan masa muda. Kamu jaga dengan ilmu syar'i. Kamu jaga dengan amal saleh. Kamu jaga dengan iman dan takwa. Kamu jaga dengan ketaatan kepada Allah. Laksanakan perintah dengan kelarangan. Istiqomah terus di atas itu semuanya. Allah akan menjagamu. Penjagaan yang pertama, menjaga kemaslahatan-kemaslahatan duniamu. Menjaga fisikmu. Menjaga pendengaranmu, penglihatanmu, kesehatan kamu, akalnya kamu. Bahkan pada harta benda kamu, bahkan pada keluarga kamu, anak kamu, istri kamu, bahkan cucu-cucu kamu. Akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kisahnya Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam dengan Nabiullah Khadir di Al-Kahfi. Dan ketika mereka berdua mendatangi sebuah desa, mendapati di situ meminta jamuan ditolak, dan mendapati di situ sebuah dinding yang mau rubuh, dibangun kembali oleh Khadir. Ditanyakan oleh Nabiullah Musa, kenapa kamu bangun? Dijelaskan setelah itu, diabadikan dalam Al-Quranul Karim, dikarenakan dinding ini miliknya seorang anak yatim, dua orang anak yatim di kota Madinah. Di bawahnya ada perbendaharaan, harta benda untuk mereka berdua. Wa kana abuhuma salihah, dan dahulunya ayah kedua anak ini orang yang soleh. Maka Allah Azza wa Jalla akan mengeluarkan nanti pada waktunya untuk mereka berdua sebagai rahmat dari Rabb. Dikarenakan ayahnya ini orang yang soleh, dia orang yang soleh, maka efek positifnya tidak semata-mata dia rasakan untuk dia pribadi, tapi juga dirasakan untuk anak cucunya. Barakallahu fikum. Waqad yahfadullahu lil 'abdi bi salahihi ba'da mautihi fi dzurriyyatihi. Kata Ibnu Rajab, sungguh Allah Azza wa Jalla terkadang menjaga untuk seorang hamba dengan kesolehan dia selama ini, menjaga anak keturunannya setelah dia mati nanti. Seperti yang Allah sebutkan dalam ayat tadi, wa kana abuhuma salihah innahuma hufidha bi salahi abihima. Dua anak yatim di kota Madinah tadi dijaga oleh Allah Azza wa Jalla melalui kesolehan orang tuanya. Diriwayatkan dari Sa'id Ibn Musayyab rahimahullah, dia pernah berkata kepada putranya, la azidanna fi salati min ajlik raja'a an uhfadha fik. Thumma tala hadhil ayah wa kana abu masalihah. Katanya Sa'id Ibn Musayyab, sungguh-sungguh aku akan berusaha menambah sholatku ini untuk kamu. Saya berharap semoga Allah Azza wa Jal menjaga untukmu keadaan diri kamu nanti. Dan membacakan ayat ini, wa kana abuhuma shaliha. Sehingga efeknya, wahai para pemuda, bukan semata-mata untuk Anda secara pribadi. Bagus untuk kamu, terbimbing, terdidik semenjak usia muda dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, dengan ilmu syar'i. Dan ini akan berefek di usia tua kamu nanti. Antum akan semakin kokoh, akan semakin kuat, akan semakin sehat. Dijaga dari mara bahaya. Barakallahu fikum pada fisiknya kamu. Dijaga harta kamu, dijaga istri kamu, dijaga anak-anak kamu. Bahkan kamu mati nanti, dijaga anakmu, istri kamu, bahkan cucu-cucumu. Itu penjagaan Allah yang pertama. Yang kedua katanya beliau, an-naw'u tsani min al-hifdhi wa huwa ashrafun naw'ain hifdhullahi lil-'abdi fi dinihi wa imanihi fayahfadhuhu fi hayatihi min ash-shubuhatil mudhillah ومن الشهوات المحرمة ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإيمان. Dan penjagaan Allah yang kedua dan ini yang paling mulia dari macam-macam penjagaan Allah untuk hamba-hambanya, ialah Allah akan menjaga untuk sang hamba tadi, menjaga agamanya, menjaga keimanannya. Di masa hidupnya Allah akan jaga dia dari syubhat-syubhat yang menyesatkan. Allah akan jaga dia semasa hidupnya dari syahwat-syahwat yang diharamkan. Bahkan Allah akan menjaga dia di saat sakratul maut. Allah akan wafatkan dia di atas keimanan. Luar biasa. Ini yang paling mulia, dijaga agamanya, dijaga akidahnya, dijaga manhajnya. Semasa hidupnya selamat dari penyimpangan-penyimpangan yang ada, selamat dari syahwat-syahwat yang ada, dan yang paling utama, selamat ketika sakratul maut. Allah wafatkan dia di atas keimanan. Jangan tanyakan setelah itu dari keutamaan dia, pasti surga menanti dia di yaumul qiyamah. Ini lebih luar biasa lagi. Jagalah masa muda kalian, wahai para pemuda-pemuda kaum muslimin. Tidak hanya urusan dunia kamu yang bakal dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Allah akan menjaga agama kamu di masa tua. Allah akan senantiasa memberikan taufiknya kepada kamu, hidayahnya kepada kamu di masa hidup kamu, menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Selamat dari semua fitnah. Allah akan jaga dirimu, berikan taufik kepadamu dari perkara syahwat yang diharamkan. Terjaga dari kemaksiatan. Dan Allah akan menjaga kamu dari su'ul khatimah. Allah akan anugerahkan kepada kamu husnul khatimah yang ujungnya adalah surganya Allah Azza wa Jalla. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah. Allah akan menjaga kamu. Beliau mengatakan setelah itu, ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah. Engkau akan mendapati Allah di depan kamu. Maknanya kata Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah, anna man hafidha hududallah wa ra'a huquqahu wajadallaha ma'ahu fi kulli ahwalih haitsu tawajjah yahutuhu wa yansuruhu wa yahfaduhu wa yuwaffiquhu wa yusaddiduhu innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Barang siapa yang menjaga Allah di masa mudanya dan di masa hidupnya, menjaga Allah, menjaga batasan-batasan Allah, menunaikan hak-hak Allah, maka dia akan mendapati Allah selalu menyertai dia dalam semua keadaannya. Allah akan menyertai dia dalam semua keadaannya. Dimanapun dia berada, Allah akan menjaga dia. Allah akan membela dia. Allah akan membantu dia. Allah akan memberikan taufik kepadanya. Allah akan luruskan langkah-langkahnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Di masa-masa dalam kondisi-kondisi yang mencekam, yang menegangkan, yang sempit, Allah akan kasih untuk kamu jalan keluar. Allah akan bela kamu. Allah akan tolong kamu. Allah akan kasih kamu taufik, hidayah, solusi, penjagaan. Dikarenakan kamu telah menjaga Allah di masa-masa muda. Dikarenakan engkau selama ini telah menjaga Allah. Di masa-masa mudamu, di masa-masa tenangmu, di masa-masa damaimu, engkau mengenali Allah Azza wa Jal dengan ibadah kepadanya. Di masa-masa susah, di masa-masa yang menegangkan, yang mencekam, adanya fitnah besar, peristiwa besar, musibah besar, kejadian yang sangat besar, Allah akan mengenalimu. Kapanpun engkau memohon kepada Allah, dimanapun engkau memohon kepada Allah, suara kamu terdengar, dikarenakan suara kamu dikenal di kalangan ahlus sama. Allah akan mudah untuk mengijabahi permintaan kamu dan memberikan solusi untuk ketegangan yang kamu rasakan selama ini. Allah akan menjaga kamu, membela kamu, memberikan taufik kepada kamu dan memberikan solusinya kepada kamu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan jadikan untuk dia solusi yang terbaik dari semua perkara-perkara muskilah-muskilah. Luar biasa. Dijaga keduniaan kita tidak hanya untuk kita saja, tapi juga untuk istri kita nanti yang belum nikah, untuk anak-anak kita nanti, cucu-cucu kita nanti, harta benda kita, dijaga agama kita, akidah kita, manhajiah kita, diberi taufik selalu oleh Allah Azza wa Jalla, selamat dari semua fitnah-fitnah, syubhat-syubhat yang menyesatkan, syahwat-syahwat yang diharamkan, dikasih yang namanya husnul khatimah, menimpakan musibah yang besar, dibela, dibantu, dijaga, diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah. Allah akan menjaga kamu. Jagalah Allah.